بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid yang merujuk kepada Fathul Majid, masuk ke bab ke-39 ya. Betul? Bab 39 40. Baik, bab ke-40. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى mengutip firman Allah di surah An-Nahl ayat ke-83 dan makna dari ayat ini disebutkan bahwa para ahli tafsir memiliki beberapa versi dalam menafsirkan nikmat di sini. Ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengenali nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Nikmat apa yang dimaksud? Fadzakara an Sufyan an Suddi ya'rifuna nikmat Allah tsumma yunkirunaha qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nikmat menurut penafsiran versi pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Mereka mengenali Rasulullah kemudian mengingkari beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akharun bal ma'na dhalika annahum ya'rifun anna ma 'addadallaha ta'ala ma'addadallahu ta'ala dhikrahu fi hadhihi surah minan ni'am min 'indillah wa anna Allah huwa al-mun'imu 'alayhim bidzalik walakinnahum yunkiruna dzalik fayaz'umuna annahum warathuhu 'an abaihim. Penafsiran yang lain lebih luas bahwa apa saja yang Allah sebutkan dalam surat ini, surat An-Nahl ini, terkait berbagai macam nikmat itu adalah dari sisi Allah. Ya'rifuna nikmat Allah, jadi meliputi nikmat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ini. Dan mereka tahu bahwasanya Allah yang mencurahkan segenap nikmat tadi. Tapi kemudian mereka mengingkari. Jadi beda antara pengetahuan dengan pernyataan. Mereka tahu tapi tidak mau mengakui. Yang mereka nyatakan adalah justru pengingkaran. Dan menurut klaim mereka, nikmat-nikmat itu mereka dapatkan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Ada lagi yang menafsirkan, hiyal masakin wal an'am wa ma yurzaquna minha was sarabil min al hadid wa thiyab. Ya, ini juga enggak jauh dari penafsiran yang kedua. Ya, ini berupa tempat tinggal, hewan ternak, pakaian-pakaian, baik baju besi mereka maupun pakaian keseharian mereka. Ta'rifu hadha kuffaru Quraisy thumma tunkiruhu. Orang-orang kafir Quraisy mengenali, mengetahui bahwa itu adalah nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dengan mengatakan hadza kana li abaina fawarathuna iya. Ya, nikmat-nikmat ini, harta benda ini asalnya adalah milik leluhur kami yang mereka wariskan kepada kami. Atau waqala akharun ma'na dhalika annal kuffar idza qila lahum man razaqakum. Ada lagi yang menafsirkan bahwa orang kafir itu kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, aqarru bi annallah huwal ladzi yarzuquhum thumma yunkirunahu biqaulihim ruziqna dhalika bi syafa'ati alihatina. Dalam hati mereka mengakui kalau rezeki itu dari Allah, tapi statement lisan mereka mengatakan kami mendapatkan rezeki ini berkat syafaat Tuhan-Tuhan kami. Ala kulli hal, banyak penafsiran tentang ayat ini ya. Wa qala Mujahid, ma ma'na huwa qawlu ar-rajuli hadha mali warithtuhu an abai. Ini adalah harta yang kuwarisi dari nenek moyangku. Wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan enggak akan terjadi hal tersebut. Menyandarkan terjadinya peristiwa-peristiwa kepada manusia bukan kepada Allah. Wa qala Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Sudah kita bahas tadi. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. أبو العباس اسمه siapa maksudnya? أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسلم. Beliau punya kitab kalau enggak salah judulnya المفهم شرح صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي. Al-Qurtubi di sini beda dengan Al-Qurtubi Al-Mufassir. Al-Qurtubi Al-Muhaddits adalah gurunya Al-Qurtubi Al-Mufassir. Abdul Abbas ini Al-Qurtubi mengatakan setelah meriwayatkan hadisnya Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu yang di situ Nabi mengatakan mengukil dari Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, Allah mengatakan asbaha Inna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ada hambaku yang dalam keadaan beriman kepadaku dan ada pula yang dalam keadaan kafir kepadaku. Yang beriman mengatakan mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan berkat karunia Allah. Adapun yang kafir mengatakan mutirna bi naw'i kadza wa kadza, kami diberi hujan karena pengaruh bilang apa bintang ini dan itu. Ini termasuk bentuk kekufuran mereka terhadap nikmat Allah. Karena menyandarkan nikmat bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Hujan adalah satu nikmat Allah. Ketika itu disandarkan kepada benda-benda langit, maka ini termasuk bentuk ingkar nikmat. Dan itu masih ada di kalangan orang-orang musyrik. Jadi rububiyah mereka itu gak sempurna. Ini buktinya. Bukti bahwa tauhid rububiyahnya orang musyrik itu gak sempurna. Banyak cacatnya juga. Tapi secara global mereka mengakui ya. Jadi emang kontradiksi, memang agamanya orang musyrik ini kontradiksi. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard dan seterusnya, mereka mengatakan la yaqulun Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra. Yudabbirul amra ini kan pengakuan yang sifatnya umum. Dan siapa yang mengatur segala urusan? La yaqulun Allah. Kamu akan bilang Allah. Tapi dalam hal-hal tertentu mereka mengingkari. Hujan disandarkan kepada bintang. Kesialan disandarkan kepada burung. Apa? Disandarkan kepada bulan Sofar. Ya, bulan Sofar dianggap bulan yang membawa sial. Seperti apa? Rebu Wekasan. Itu bulan Sofar itu. Iya kan? Nah, ini adalah bentuk-bentuk syiriknya orang-orang musyrik dalam bab rububiyah. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Jadi Allah seringkali mencela orang-orang yang menisbatkan, menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah dan mempersekutukan Allah dalam hal nikmat tersebut. وقال بعض السلف وهو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Ada lagi sebagian salaf yang menafsirkan ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha itu seperti orang yang spontanitas mengatakan, masya Allah, anginnya baik, anginnya membawa kebaikan. Padahal kebaikan itu dari siapa? Dari Allah. Atau masya Allah, ini nahkodanya handal sekali, yang mengarahkan kapal ini luar biasa handal sekali. Seakan-akan itu semua adalah karena jasanya nahkoda, padahal juga karena pertolongan Allah. Dan ini memang sering terucap spontanitas ya. Atau malah Abdul Abbas di sini afwan bukan Al-Qurtubi tapi Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah. Eh bukan Al-Qurtubi. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani, Syekhul Islam. Kadang disebut Taqiyuddin, kadang disebut Abdul Abbas. Wa kalamu Syekhul Islam yadullu ala anna hukma hadhihi al-ayah 'amun fi man nasaba an-ni'am ila ghairillah alladhi an'ama biha wa asnada asbabaha ila ghairihi kama huwa madhkurun fi kalam al-mufassirin. Artinya ucapan Syekhul Islam di sini berlaku umum, berlaku kepada siapa saja yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, atau menyebab, menyandarkan sebab-sebabnya kepada selain Allah. Karena Allah itu yang menciptakan sebab. Kalau sebab ini disandarkan kepada selain Allah, ini berarti ada unsur pengingkaran bahwasanya Allah yang menciptakan sebab tersebut. Qala Syekhuna rahimahullah wa fihi ijtima'u ad-diddain fil qalb wa tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin ni'mah. Terkadang hati seseorang itu mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Mengakui tapi juga mengingkari. Ya, kadang itu terkumpul pada diri seseorang, ada pengakuan tapi juga ada pengingkaran. Masail al-bab fi masail al-ula tafsir ma'rifatin ni'mah wa inkariha, tentang nikmat yang mereka ketahui kemudian mereka ingkari itu apa. Tadi sudah dijelaskan macam-macam. Tsaniyah ma'rifatu anna hadha jarin 'ala al-sinatin katsirah, bahwasanya kata-kata ini sering kali terucap. Ini dalam bab-bab berikutnya. Nah, ada nih, dalam bab berikutnya akan disebutkan contoh lain. Jadi kata-kata yang kadang spontan diucapkan dan itu mengandung unsur menyandarkan suatu sebab kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsah, tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin ni'mah. Ucapan tersebut di namakan sebagai ucapan orang yang mengingkari nikmat, seperti masya Allah anginnya baik, atau supirnya, drivernya handal. Nah, itu oleh sebagian salaf dimasukkan dalam kategori ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Laula fulan lam yakun, kata, kalau bukan karena jasanya fulan, tidak akan ini semua terjadi. Ya. Makanya perbedaan antara seorang muwahhid dengan ghairul muwahhid, al-muwahhid mendahulukan Allah dulu. Laulallah thumma fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Tetap Allah dulu yang disebut. Jadi ini perlu kita waspadai, karena banyak orang yang keceplosan secara spontan dia kemudian menyandarkan suatu nikmat kepada selain Allah, walaupun mungkin secara pengakuan tidak harus mengakui itu independen dari selain Allah, tidak, tapi lisannya ini juga harusnya diarahkan untuk sesuai dengan akidah tauhid. Masya Allah. Ya. Anak Nabi kan juga pernah mengatakan Masya Allah wa syi'ta. La. Masya Allah wahdah. Kemudian hal-hal yang sering kali disandarkan kepada selain Allah seperti masalah hujan. Kalau antum coba mengingat-ingat pelajaran biologi tentang terjadinya hujan, tidak disebut Allah di situ. Tidak ada. Pemanasan matahari, air laut menguap, kondensasi, tercampur debu, terus turun hujan. Yang ngatur itu semua siapa? Kok ada kalanya berhari-hari mendung tapi gak turun-turun hujan? Jadi karena itu tadi lemahnya, ini juga termasuk cacat dalam hal rububiyatullah, cacat dalam mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan proses-proses alami, proses-proses biologi ini juga harus kita sandarkan pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebelum kita bahas tentang sebab dan akibat. Karena yang namanya sebab itu juga makhluknya Allah. Allah tidak berkenan sebab ini memberikan akibat, ya dia tidak akan memberikan akibat apa-apa. Ya. Obatnya sama, kasusnya sama, orangnya yang minum sama, dokternya yang resepkan sama, dosisnya sama. Terkadang pengaruhnya beda. Pertama dikasih ini cas pelang, yang kedua enggak mempan. Beda. Memang secara ilmiah bisa dijelaskan, tapi tetap ketika kita ingin menyandarkan sesuatu, maka dahulukan Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Baik. Bab berikutnya karena yang berkaitan kita bahas sekalian, bab qaulillah taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dan kalian tahu Allah tuh enggak ada yang bisa nandingi. Al-Baqarah ayat 22. An-nid al-mithl wan-nadhir. Sesuatu yang satu taraf sebanding. Ja'alun niddi lillah wa sarfu anwa'il ibadah aw syai'im minha li ghairillah. Jadi menjadikan tandingan bagi Allah, ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingannya Allah, itu dengan cara menunjukkan suatu ibadah kepadanya, apapun bentuk ibadahnya. Kahali abadatil awthan alladhina ya'taqiduna fi man da'awhu wa rajawhu annahum yanfa'uhum wa yadfa'u anhum wa yashfa'u lahum. Seperti keyakinan para penyembah berhala bahwa berhala mereka yang mereka minta-mintai, mereka harap-harapkan, itu bisa memberi mereka manfaat dan bisa menolak madharat dari mereka, dan syafaatnya bisa mereka rasakan. Itu keyakinan orang-orang penyembah berhala. Jadi menganggap berhalanya bisa memberi manfaat secara langsung, menolak madharat secara langsung. Sehingga dari keyakinan ini kan mesti rububiyah, ya. Mesti rububiyah loh itu. Meyakini selain Allah bisa memberi manfaat atau menolak madharat, itu masih masuk ranah rububiyah. Tapi akhirnya rububiyah ini, syirik dalam hal rububiyah ini menjerumuskan mereka ke dalam syirik dalam hal uluhiyah. Akhirnya mereka minta-minta. Nah, kalau sudah minta-minta, doa, berharap, ini masuk ranah ibadah. Dari syirik rububiyah ini melahirkan syirik dalam uluhiyah. Mereka mintai, mereka harapkan, mereka mintai syafaat, mintai kesembuhan, dimintai rezeki dan lain-lain. وهذه الآية في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat pertama dalam urutan mushaf Al-Qur'an yang isinya larangan pertama. Itu berarti kan dari surat Al-Fatihah tidak ada ayat yang tegas-tegas bernada larangan sebelum ayat ini. Dan ayat sebelumnya ya Yuhannas wa'budu itu adalah ayat pertama dalam susunan mushaf Al-Quran yang nadanya jelas-jelas memerintah. Coba dicek, coba tidak bawa Quran, nanti di rumah dicek, baca dari Al-Fatihah tidak ada satu ayat pun yang isinya perintah atau larangan sebelum dua ayat ini. Dan ini dempetan. Ayat yang pertama perintah untuk apa? Ya Yuhannas u'budu. Perintah untuk tauhid. Ayat berikutnya larangan pertama, larangan fala taj'alu lillahi andada. Larangan untuk syirik. Ayat pertama perintah tauhid. Ayat kedua, ayat larangan pertama adalah larangan berbuat syirik. Surat terakhir, surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Iqrar terhadap tauhid lagi. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir. Ibnu Katsir mengatakan, menukil dari Abu Aliyah, "Fala taj'alu lillahi andada ay udala syuraka." Ya, maknanya sama. Tandingan, sekutu. Qala Ibnu Abbas, "Ay la tusyriku billahi syai'an al-andad alladhi la tanfa' wa la tadur." Jangan kalian persamakan Allah dengan selain yang sebetulnya enggak bisa memberikan manfaat maupun madharat. Wa antum ta'lamun annahu la rabba lakum yarzuqukum ghairuh. Padahal kalian tahu enggak ada rabb yang bisa memberi rezeki kalian selain Allah. Wa qad 'alimtum anna alladhi yad'ukum ar-rasulu ilayhi min at-tauhid huwa al-haqqu alladhi la syakka fihi. Dan kalian juga sudah tahu bahwa dakwah Rasulullah yang mengajak kepada tauhid adalah dakwah kebenaran yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Jadi ajakan Rasulullah agar kalian ini bertauhid itu adalah kebenaran. Kalian sudah tahu sebetulnya itu tuh benar. Kenapa kalian tidak mau mengakui? Baik. وذكر حديثا في معنى هذه الآية. Mufassirun menyebutkan sebuah hadis terkait dengan tafsiran ayat ini, wahwa ma fi musnad Imam Ahmad anil Harith al-Ash'ari, yaitu hadis dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat yang namanya Al-Harith al-Ash'ari, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pernah mengatakan, inna Allah amara Yahya bin Zakaria alaihi salam bi khamsi kalimat. Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan lima kalimat. Satu, ayya'mala bihinna, agar beliau mengamalkan ayat apa namanya kelima kalimat ini. Wa ayya'mura bani Israel ayya'malu bihinna, sekaligus memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan kelima kalimat ini. Wa annahu kada an yubti'a biha, dan hampir saja Yahya ini terlambat mengamalkan kelima kalimat ini. Faqala lahu Isa alaihi salam, innaka qad umirta bi khamsi kalimat an ta'mala bihinna wa ta'mur bani Israel an ya'malu bihinna. Kamu kan sudah diperintah oleh Allah untuk mengamalkan lima kalimat dan memerintahkan bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an tuballighahun wa imma an uballighahun. Sekarang kau sampaikan atau biar aku yang menyampaikan kelima hal ini kepada Bani Israel. Faqala ya akhi inni akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhsafa bi. Wahai akhi, saudaraku, kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa, kalau engkau mendahuluiku menyampaikan kelima kalimat ini, saya khawatir nanti aku akan diazab atau ditenggelamkan dalam bumi. Qal fa jama'a Yahya bin Zakaria bani Israil fi Baitil Maqdis hatta imtala' al-masjid fa qu'ida 'ala asy-syuraf. Fahamidallahu athna 'alaihi thumma qala inna Allah amarani bi khamsi kalimat an a'mal bihinna wa amurukum an ta'mal bihinna. Kemudian akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid itu penuh, lalu beliau duduk di tempat yang agak tinggi dan menyampaikan bahwasanya Allah memerintahkanku untuk mengamalkan lima kalimat dan memerintahkanku untuk menyampaikan kepada, untuk mengajak kalian mengamalkan lima kalimat ini. Yang pertama, ulahunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Fa inna mithla dzalik, fa inna mathala dzalika ka mathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw wariq. Perumpamaan orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang membeli, ibarat orang membeli seorang budak dari harta halalnya, harta simpanannya, harta yang murni dia cari dengan jerih payahnya. Nah, baik hartanya berupa emas maupun perak. Faja'ala ya'mal wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidih. Tapi si budak ini yang sudah dibeli dengan susah payah oleh majikannya, justru dia bekerja kepada orang lain dan hasil kerjanya diserahkan kepada selain majikannya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. Fa ayyukum yasurruhu ay yakuna 'abduhu kadzalik. Siapa coba di antara kalian yang senang punya hamba seperti itu? Punya budak kayak gitu. Ada yang senang punya budak yang pengkhianat kan ya, berarti pengkhianat itu. Enggak bekerja untuk majikannya padahal yang beli dia majikannya. Wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rezeki, maka ibadahlah hanya kepada Allah, jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Wa amurukum bis-shalah, dan aku perintahkan kalian untuk sholat. Jadi sholat itu ibadah klasik para nabi. Ya, sholat itu ibadah klasiknya para nabi, walaupun sholatnya tidak harus seperti sholat kita. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit. Karena Allah akan menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya selama si hambanya tidak berpaling. Fa'idha sallaitum fala taltafitu. Jadi kalau kalian sholat jangan tolah-toleh. Wa'amurukum bis-siyam. Aku juga perintahkan kalian untuk puasa. Fa'inna mathala dhalika ka mathali rajulin ma'ahu surratun min miskin fi isabatin kullihim yajidu rihal misk. Perumpamaan orang yang puasa itu seperti orang, satu orang yang membawa sekantung misik ya, di tengah-tengah sekelompok orang, yang mana kelompok ini mendapatkan aroma wanginya misik itu. Wa inna khulufa fami shaimi athyabu indallahi minal misk. Dan bau mulutnya orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik itu. Wa amurukum bis sadaqah fa inna mathala dhalika ka mathali rajulin asirahu al adu fashaddu yadayhi ila unuqih. Aku perintahkan kalian untuk bersedekah karena perumpamaan sedekah itu seperti orang yang ditawan oleh musuh kemudian tangannya diikat ke lehernya. Wa qaddimuhu liyadribu unuqah. Kemudian orang ini di gelandang untuk dipenggal. Ibaratnya orang sudah ditawan musuh dalam keadaan terikat tangannya di leher dan digelandang untuk dipenggal kepalanya. Faqala lahum hal lakum an aftadi bi nafsi minkum an aftadi nafsi minkum faja'ala yaftadi bil qalili wal katsir hatta fakka nafsahu. Kemudian orang ini berkata kepada mereka, mau enggak kalian menerima tebusanku? Aku akan menebus diriku dengan memberikan sesuatu kepada kalian. Maka orang ini pun mengorbankan semua hartanya. Faja'ala yaftadi bil qalili wal katsir hatta fakka nafsahu. Dikasih segini, belum tambah lagi, kasih lagi sampai sejumlah harta dia kurbankan sehingga dia bisa membebaskan dirinya. Ibaratnya puasa itu begitu, membebaskan diri dari kebinasaan. Sedekah, afan, sedekah. Wa amurukum bi dzikrillahi katsiran, dan aku juga perintahkan kalian untuk banyak zikrullah. Fa inna mathala dzalika kama mathali rajulin talabahu al'adu sir'an fi athari. Perumpamaan zikrullah ini seperti orang yang sedang dikejar-kejar musuhnya. Musuhnya ini cepat-cepat mengejar dia. Fa ata husnan hasinan fatahassana fi. Kemudian dia mendapati benteng yang kokoh dan dia berlindung di balik benteng itu. Ini perumpamaan zikrullah. Wa innal 'abda ahsanu ma yakun minasyaitan in idza kana fi dzikrillah. Dan seorang hamba itu paling terlindungi dari syaitan saat dia mengingat Allah. Baik. Kita adzan dulu. Lanjut setelah adzan nanti. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, wa qala Rasulullah SAW, wa ana amurukum bi khamsin, Allahu amarni bihinna. Kalau aku memerintahkan lima hal yang itu Allah perintahkan kepadaku. Pertama, al-jama'ah, untuk berjama'ah, bersatu, berkumpul, tidak berpecah-pecah. Was-sam', untuk taat, untuk mendengarkan. Wat-ta'ah, dan menaati. Maksudnya menaati, mendengarkan dan menaati waliul amr, kaum muslimin. Wal hijrah wal jihad fi sabilillah, untuk hijrah dan juga untuk jihad fi sabilillah. Fa innahu man kharaja min al jamaah qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqihi illa ay yuraji'. Karena siapa yang memisahkan dirinya dari al jamaah, jamaatul muslimin, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kecuali kalau dia segera rujuk lagi, kembali lagi. Wa man da'a bid'awal jahiliyah fa huwa min jutha jahannam. Dan siapa yang mengajak dengan kepada slogan-slogan jahiliyah, maka dia termasuk jutha jahannamnya. Enggak tahu apa artinya jutha jahannam. Tapi kurang lebih artinya dia terancam masuk di neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah wa in shalla wa shaum, meskipun dia salat dan saum dia terancam dengan itu. Faqal wa in shalla wa shaum wa za'ama annahu muslim, meskipun dia salat, saum dan mengaku sebagai muslim. Kalau dia mengajak kepada ajaran jahiliyah, dia terancam dengan neraka jahannam. Kalau dia memisahkan dirinya dari jamaah, dia memisahkan simbol Islam dari lehernya, walaupun dia sholat, saum dan mengaku sebagai muslim. Fad'ul muslimina bi asma'ihim bima sammahumullahu azza wa jal al-muslimin al-mu'minin ibadallah wa kunu ibadallah huwa sammakumul muslimina min qabl. Jadi nama-nama itu yang kita pakai adalah nama-nama Islam, nama-nama yang Allah sematkan kepada kita, hamba Allah, kaum muslimin, kaum mukminin. Wa hadha hadithun hasan wa syahidu minhu fi hadhihi al-aya qawluhu wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Bagian inti dari hadis yang berkaitan dengan bab ini itu di awal tadi, bahwasanya Allah itu menciptakan kalian, memberi kalian rezeki, maka ibadahilah Allah saja, jangan dipersekutukan dengan yang lain. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan kata al-andad, fala taj'alulillahi andada. Andad itu apa? Huwa syirku, أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. Itulah perbuatan syirik yang lebih tersembunyi daripada bekas langkah, daripada merayapnya semut di atas batu hitam yang licin di tengah kegelapan malam. Piye itu mendeteksinya? Semut, udah warnanya semutnya hitam juga, merayap di atas batu hitam yang licin di tengah kegelapan malam, sangat-sangat sulit terdeteksi. Wahwa antaqul, kata-kata yang mengandung unsur syirik ini adalah seperti ketika engkau mengatakan wallahi wahayatika ya fulana, wallahi wahayatik, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulana, ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah, tapi juga bersumpah dengan makhluknya. Wahayati, demi hidupku, bersumpah dengan hidupnya. Wataqul laula kulaybatu hadza la'atana al-lusus, kalau bukan karena gonggongan anjing ini, niscaya rumah kita kemalingan. Ya. Seakan-akan yang menghalangi masuknya maling adalah gonggongan anjing. Walaula al-babtu fid dar la'atana al-lusus, kalau bukan karena teriakan angsa di rumah. Angsa kan juga suka teriak-teriak toh. Suara angsa itu apa namanya? Ya. Yes, pokoknya suaranya angsa. Kalau bukan karena suaranya angsa, niscaya rumah kita kemalingan. Ya, kalau bukan karena alarmnya bunyi, mobil kita sudah dicuri. Kalau bukan karena satpamnya yang sigap dan cekatan. Nah, ini seakan-akan itu semua karena mereka yang secara langsung berperan, padahal itu sebetulnya bifadlillah, itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa qaulur rajuli li sahibihi, seseorang berkata kepada temannya masya Allah wa syi'ta. Ini mungkin jarang ya diucapkan orang-orang jahiliyah, dulu sering. Ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki. Seakan-akan disamakan. Wa qaulur rajul laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, sejajarkan di sini. Harusnya laulallah thumma fulan. Masya Allah thumma, kemudian, karena kehendaknya si fulan. Kalau bukan karena kehendaknya Allah, kemudian karena kehendaknya. Harusnya begitu. Jadi urutannya tetap setelah Allah, bukan disamakan. Karena huruf waw itu memiliki makna menyamakan. Ja'a Muhammad wa Zaid, siapa datang lebih dulu? Sama-sama. Tapi ja'a Muhammadun thumma Zaidun, Muhammad datang dulu, baru kemudian Zaid datang. Wa qaulur rajul laulallah wa fulan la taj'al fiha fulanan. Jadi artinya jangan kau tambahkan fulan. Sudah laulallah, ya. Kalau bukan karena Allah, gitu saja. Jangan ditambahi fulan juga. Masya Allah, jangan pakai wasya'a fulan, jangan. Masya Allah saja. Hadza kulluhu bihi syirkun. Ini kata-kata ini yang sangat spontan orang mengucapkan ini mengandung unsur syirik. Walaupun tidak seperti syiriknya orang yang beribadah menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, tapi ini mengandung unsur syirik. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Abbas di sini menjelaskan bahwa ucapan-ucapan itu mengandung unsur syirik, dan di hari ini banyak sekali orang yang keceplosan mengatakan kata-kata tersebut. Tentunya mereka yang tidak memahami tauhid, enggak paham syirik, sering mengatakan kata-kata itu. Maka hendaklah kita mewaspadai hal-hal seperti ini, karena ini termasuk kemungkaran besar yang harus dicegah dan harus disikapi dengan tegas. Karena syirik itu akbarul kabair, termasuk dosa besar yang terbesar. Dan penjelasan Ibnu Abbas ini adalah isyarat terhadap perkara yang remeh. Kalau yang diremehkan orang aja pada hakikatnya itu berbahaya. Hal-hal yang sifatnya syirik ucapan saja itu sudah disikapi dengan tegas, apalagi syirik yang sifatnya ibadah 100% kepada selain Allah. Ini jelas lebih berat lagi. Wa qala mu'allif wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah berarti dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Faqad kafara aw asyrak. Aw ini aw artinya atau, boleh jadi karena perawinya ragu. Jadi Nabi bilangnya kafir atau syirik atau musyrik ya. Perawinya ragu. Maka disebutkan ini atau ini. Dan boleh juga au bimakna wa. Ya. Au maksudnya kafara wa asyraka. Karena terkadang kata-kata au itu maknanya adalah wa dan. Fayakunu qad kafara wa asyrak wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufril akbar. Dan kufur yang dimaksud adalah kufur asghar, bukan kufur akbar. Kama huwa minasyirkil asghar, atau syiriknya adalah syirik asghar. Jadi bersumpah dengan selain Allah itu syirik asghar, kufur asghar, tidak mengeluarkan seseorang dari koridor Islam. Dan penafsiran yang senada juga disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa. Aku lebih baik bersumpah dengan nama Allah kemudian bohong daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Kenapa? Nah, kenapa kok bersumpah dengan nama Allah walaupun dia bohong itu lebih baik, lebih disukai oleh Ibnu Mas'ud daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur? Kenapa? Angkat tangan yang mau jawab. Ah. Ya, jadi karena bersumpah dengan selain Allah itu dosanya lebih besar karena masuk kategori syirik. Sedangkan bohong tidak masuk kategori syirik. Bohong itu kabair. Syirik itu akbarul kabair. Tetap levelnya di atasnya dosa besar. Ya. Walaupun juga tidak berarti dosa syirik, dosa besar apa namanya? Jadi tidak berarti bahwa ketika dosa besar itu levelnya di bawah syirik, tidak berarti hukumannya di dunia harus di bawahnya hukuman syirik. Enggak harus begitu. Mungkin hukumannya lebih berat daripada hukuman syirik. Contohnya zina. Orang musyrik apa hukumannya? Orang bersumpah dengan selain nama Allah, ada hukuman khusus? Enggak ada. Tapi orang zina minim 100 kali cambuk. Ya. Jadi tidak berarti kemudian dosa zina itu dianggap remeh, tidak. Jadi tinjauannya ada beberapa sisi. Kalau ditinjau dari kategori dosanya, tetap yang namanya syirik itu di atas dosa besar. Lebih berat daripada dosa besar, ditinjau dari jenis dosanya. Tapi kalau ditinjau dari hukuman yang Allah timpakan, ada sebagian dosa besar yang hukumannya lebih berat daripada dosa syirik. Di dunianya loh ya, hukuman di dunianya. Nah. Ya, masih lumayan panjang. Kayaknya enggak cukup kalau kita sudah habis sih waktunya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti insyaallah kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hamdad. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada pertanyaan, saya punya tabungan yang sudah lama tidak diisi di bank konvensional. Mungkin sisa saldonya sekitar 300 ribuan atau kurang. Andaikan itu tidak diambil dan dianggap bahwa itu riba dan saya tidak ingin mengambilnya, apakah tidak mengapa? Ya enggak apa-apa. Kalau memang kira-kira ribanya itu atau total bunga-bunga yang antum dapatkan selama menabung itu sekitar segitu dan itu dianggap sebagai riba yang tidak antum ambil, bisa. Tapi kalau bunganya ternyata lebih dari itu, maka berarti masih ada yang termakan. Jadi antum harus sisihkan selisihnya, tetap harus dikeluarkan dari harta antum yang ada sekarang. Misalnya total bunga yang didapatkan selama memiliki rekening adalah 350.000. Taunya dari mana? Ya dimintakan ke pihak bank, di print out, kan ada kode-kodenya itu, bisa di jumlah total sejak buka rekening sampai hari itu berapa bunga yang dia terima, dipotong pajak bunganya. Dipotong pajak bunganya. Misalnya bunganya total 500.000, pajaknya total 50.000, berarti masih ada 450.000. Kalau yang tersisa di rekening 300.000, berarti antum masih harus mengeluarkan lagi dari harta antum 150.000. Itu menurut pendapat sebagian ulama, salah satunya pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan firman Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba yang tersisa, tinggalkan. Ada yang berpendapat juga diambil tapi dipergunakan untuk kepentingan umum, enggak dibiarkan di bank. Beberapa hari lalu saya menghadiri pengajian yang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Ada kalam batil, hadisnya hadis batil, maudhu, enggak ada yang sahih sama sekali. Dan bumi, langit dan segala makhluk tidak akan diciptakan jika tidak ada Nur Muhammad. Nah ini batil banget ini. Ya, semakin batil dengan alasan ini. Dan juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad sejatinya adalah nur yang berada dalam jasad manusia, tambah batil lagi. Adakah dalil tentang perkara ini? Ya. Dalilnya banyak. Wa ma kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nabi mengatakan, aku ini manusia biasa seperti kalian. Kalau hadis Nur Muhammad, Nabi itu cahaya, berarti bukan manusia biasa. Ini batil. Bagaimana cara membuat SIM? Surat izin mengemudi. Kok tanya sama saya? Kalau dengan sistem tes kebanyakan gagal dan menghabiskan waktu. Ya, salah alamat kok tanya sama saya. Bagaimana jika dalam keseharian sering mendahulukan terima kasih pada manusia karena refleks? Misalnya setelah diberi sesuatu. Ya, terima kasih ini enggak ada masalah. Seperti syukran, jazakallahu khairan, itu bagus-bagus saja. Pada saat itu pula dia menyadari kalau yang dia lakukan terbalik. Kenapa kok terbalik? Kemudian dia beristighfar. Apakah istighfarnya yang dilakukan pada perbuatan yang sama dan berulang tidak mengapa? Ya, terima kasih kepada manusia ini bukan berarti menganggap bahwa itu semata-mata karena manusia itu tidak. Ya. Terima kasih ini adalah bentuk syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia enggak berterima kasih juga kepada Allah. Dalam dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menyebutkan fadilahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi mengakui Abu Bakar ini punya jasa yang aku enggak bisa balas. Kullu yadin fil Islam qad kafa'tuha illa yada Abi Bakar. Semua uluran tangan dalam Islam ini telah aku balas kecuali uluran tangannya Abu Bakar. Aku enggak bisa balas. Ini pengakuan terhadap jasa Abu Bakar. Bukan berarti semata-mata karena Abu Bakar, bukan karena kehendak Allah, bukan. Dan dia memang dianjurkan untuk membalas perbuatan baik orang lain. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Misalnya dengan mengatakan jazakallahu khairan. Itu minimal. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik lagi. Jadi ini bukan perbuatan dosa sehingga tidak perlu istighfar. Orang terima kasih sama orang lain itu enggak dosa. Apakah tahdzir dapat merusak hati? Tergantung ya, tahdzirnya ini bihaq au bi batil. Dengan alasan yang benar atau tanpa alasan yang benar. Kalau itu dengan alasan yang benar, kemudian niatnya juga benar, kemudian caranya juga proporsional, maka itu mimba bin nasiha, masuk dalam kategori ad-dinun nasiha. Qulna liman billah wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat kepada kaum muslimin secara umum, hati-hati terhadap si fulan. Tujuannya dia ngomong begini apa? Oh, karena si fulan ini saingannya dia. Saingan dalam hal apapun, mau dalam hal bisnis, mau dalam hal ilmu, mau dalam hal kedudukan, mau dalam hal status sosial. Kalau niatnya karena supaya fulan ini jatuh atau terkalahkan dalam persaingan ini, hadza tahdzir bil batil. Walaupun dikemas dengan nada ilmiah. Kalau tujuannya adalah karena fulan ini memang membahayakan orang-orang yang berinteraksi dengannya dan kita tahu persis, kemudian orang-orang yang berinteraksi ini tidak tahu bahayanya, lalu tahdzir itu disampaikan sebatas masalah itu saja, enggak melebar ke sana kemari, tidak ada hubungannya, maka ini masuk dalam pengertian nasihah likulli muslim. Bagaimana hukumnya menggunakan Windows original tapi cara mendapatkannya bukan dari membeli namun dipinjami oleh teman yang memiliki CD driver Windows yang asli dan dia ridho meminjami CD Windows tersebut. Apakah hal tersebut dibolehkan? Ya, boleh. Cuman kalau pinjam kan harus dikembalikan. Kalau pinjam kan harus dikembalikan. Jadi ada masanya. Dipakai selama beberapa waktu, selesai dikembalikan, itu namanya minjem. Allah alamnya agak ada ketidakjelasan juga. Ketika seorang membeli CD itu, apakah berarti dia boleh menginstal di berapapun jumlah PC yang dia miliki? Enggak kan ya, terbatas ya, satu. Artinya dia hanya memiliki izin untuk menginstal di satu PC. Ya kalau mau minjemi, minjemi aja laptopnya, dipinjemi, dipakai, selesai dikembalikan. Atau pakai, sekarang insya Allah kalau beli PC-PC second yang branded ya, karena pernah soalnya beli PC merek Dell, murah, cuma 2 juta harganya, canggih, awet, bandel juga, dapat software asli di situ. Windows-nya asli, Office-nya asli, ada serial number-nya. Enggak mahal itu. Jadi antum beli PC yang second, yang bekas-bekas kantor, yang branded-branded itu. Itu murah kok. Jelas halal kalau begitu. Karena kan itu dijual bersama dengan hardware-nya. Hardware-nya dibeli, termasuk software-nya juga dibeli. Kalau beli asli misalnya software tok gitu kemahalan, mending beli yang bekas. Nah, kalau antum beli software bekas kayaknya enggak mungkin. Karena apa? Software itu sekali dipakai dia akan mengambil data bahwa software ini diinstal di hardware dengan prosesor jenis ini, nomor motherboardnya begini, begini, begini. Jadi kalau dia diinstal di tempat lain dia akan crash, enggak bisa dipakai. Jadi mending beli yang seperangkat dengan hardware-nya. Nah. Menurut sunnah, siapakah orang-orang yang berhak menempati shaf pertama, terutama yang berada di belakang imam? Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, kata Rasulullah SAW. Hendaklah yang berada tepat di belakangku adalah orang-orang yang sudah balig dan orang-orang yang berakal. Ya, yang ngerti ahkamus shalah. Di samping juga paling banyak hafalannya untuk mengoreksi imam kalau lupa dan untuk melanjutkan atau menegur imam ketika dia salah dalam gerakan atau ketika imamnya batal dia bisa gantikan. Jadi kalau enggak ngerti tata cara salat jangan berposisi di belakang imam. Agak minggir. Apakah merayakan Maulid dapat menyebabkan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah? Jawabannya tergantung. Bagaimana cara dia merayakan Maulid? Ini soalnya global banget. Orang merayakan Maulid itu macam-macam caranya. Ada yang sampai kebablasan, ada yang masih dalam koridor ringan, ada yang macam-macam. Jadi gak bisa dijawab dengan jawaban yang sama. Kalau sholat tapi di depannya ada barang-barang, apakah termasuk syirik kecil? Apa barang-barang ini? Patung, kuburan. Ini juga soalnya global banget ya. Gambar pemain bola, apa? Kalau barang-barang ini sekedar dia taruh kan nggak ada maksud apa-apa di situ, bukan sesuatu yang terlarang untuk diletakkan di depan orang sholat seperti sesuatu yang berbentuk patung ya atau gambar, maka nggak ada masalah. Apalagi kalau dia meniatkannya sebagai sutroh. Malah itu dianjurkan. Apakah boleh mendoakan fulan untuk menjadi jodoh kita? Apakah boleh mendoakan fulan untuk menjadi jodoh kita sedangkan dia sudah dilamar? Namun belum akad nikah. Judulnya sakit hati. Lalu sikap paling tepat bagi saya bagaimana? Apa enggak ada perempuan lain toh? Ini kok banyak nonton sinetron. Ini kalau sudah dilamar orang, mau dinikahin orang ya sudah, ikhlaskan saja. minta dicarikan yang lebih baik. Selesai. Ustaz, zaman now banyak murid yang susah fokus. Ini maksudnya Ustaz zaman now atau Ustaz zaman now? Saya enggak tahu ini maksudnya apa. Apabila pembelajaran dua arah saja, maka dari itu saya membuat metode bermain plus belajar dengan ular tangga. Setiap nomor dalam kotak ular tangga berisi soal. Dadu digunakan untuk menentukan nomor mana yang akan murid kerjakan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Enggak boleh ngajari belajar tapi tata caranya mirip orang judi. Main dadu itu dilarang. Enggak boleh. Apa itu klaim? Itu klaim enggak terbukti kok. Susah fokus. Kenapa kok susah fokus? Ya orang itu tergantung dia dibiasakan belajar dengan cara apa. Kalau orang dibiasakan belajar dengan peragaan, dia enggak akan faham kecuali kalau diperagakan. Tapi kalau dia dibiasakan dengan lisan, penjelasan lisan dia sudah faham, maka peragaan itu enggak perlu kecuali kalau masalahnya rumit banget. Jadi tergantung otak kita ini mau diasah dengan cara apa. Orang buta banyak yang pintar-pintar, mau ngelihat apa mereka? Enggak ada yang bisa dilihat. Banyak yang lebih alim, lebih faham, lebih tajam analisanya daripada orang melek. Ini menunjukkan bahwasanya itu tergantung cara pembelajarannya aja. Apakah ada institusi Saudi yang membuka kuliah bahasa Arab untuk 1 atau 2 tahun? Ya, setahu saya di Libya ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Sekarang katanya sudah berubah namanya, tapi intinya yaitu sekolahnya ada Iqdad Lughawi 1 sampai 2 tahun. 2 tahun resminya. Apakah hukumnya bekerja pada orang atau golongan atau yayasan non-Islam? Bagaimana jika kita makan daging yang kita tidak tahu cara menyembelihannya? Apakah atas nama Allah ataukah bukan? Terkait dengan bekerja pada orang atau golongan atau yayasan non-Islam juga ada perinciannya. Anda bekerja sebagai apa? Jenis pekerjaannya apa? Ya, itu mempengaruhi hukum. Bekerja dengan seorang muslim tapi suruh bikin apa misalnya? Hah? Patung. Bekerja sama muslim tapi suruh bikin ciu. Ya, haram hukumnya. Bekerja sama orang kafir bikin roti. Enggak pakai barang-barang haram, halal. Hatta sama Yahudi kerjanya. Apa pekerjaannya? Jadi enggak bisa. Ini pertanyaan enggak bisa dijawab karena global sekali. Makan daging kita enggak tahu cara penyembelihannya. Yang jualan siapa? Berasal dari siapa? Cukup itu. Yang jualan muslim, al-asl annal fi'l alladhi sadara min ahlihi fal-asl fihi sihah wassalamah. Kaidahnya mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh ahlinya pada dasarnya dihukumi sah dan selamat. Penyembelihan daging itu kan perlu proses penyembelihan. Dan penyembelihan itu yang dinyatakan ahli secara syar'i ada 2, muslim atau kitabi. Muslim atau ahlil kitab. Kalau yang jual daging ini muslim, kita enggak tahu dia membelih dengan cara apa. Ya sudah, al-asal yang jualan muslim sah, kecuali kalau terbukti tidak sah. Selagi tidak ada buktinya, kita enggak tahu, maka kembalikan ke hukum asal. Yang jualan siapa? Yang jualan orang Buddha, ya tidak sah. Yang jualan orang ateis, orang Syiah Rafidhah, sama enggak sah. Orang musyrik juga tidak sah. Kalau daging itu kita enggak tahu dari mana asal usulnya, Maka kaidahnya al-aslu fil luhumi wal abdha' at-tahrim. Hukum asalnya daging itu haram. Daging itu hukum asalnya haram. Kalau kita tidak tahu asal usulnya, nemu daging di pinggir jalan, ya, ada plastik dibuka isinya daging kambing sambil 1 kilo. Wah, dari mana ini? Bukan dalam rang, bukan di hari-hari Idul Adha, bukan di mana-mana. Kok ada daging diletakkan di jalan? Tidak boleh untuk makan. Aku tidak ngerti ya. Ini daging kambing mati atau kambing hidup? Ya mesti kambing mati ya, daging. Ya, cuman matinya itu disembelih atau mati dengan sendirinya. Nah, ini yang menjadikan itu tidak boleh dimakan. Bagaimana solusi dalam urusan menyimpan uang agar terhindar dari riba? Ya, simpan di lemari. Kunci lemarinya, jelas tidak ada riba di sini. Kalau uangnya besar, takut hilang dalam lemari, boleh disimpan di bank, tapi usahakan di bank-bank syariah tanpa mengambil bagi hasilnya. Baik, ini ya cukup pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.